Oh, oh, oh. berikan untukku. Yang engkau berikan untukku. Daun merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terbuai aku dalam mulut manis yang penuh terpesona, aku terpesona. Thank you. Jatuh ke batu. saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terima kasih. terpesona, aku terpesona. Cinta mau duka, rindu balas cinta.